warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intihah. Jami'u sifatil 'ulya wal 'izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli as-safa wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairi dawa likulli saqamin waja rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardh was sama amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bin sepuh, para alim ulama ingkang kula banggaaken, khususipun pengurus besar Nahdlatul Ulama, PB Nahdlatul Ulama terkenalipun Kyai Aqil Siraj niku nggih sih misan ping telu kalian kula saking Kedungan. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun kesepuhan-kesepuhan sanesipun sing boten kula saged sebutaken, salah setunggalipun bukan berarti kita mengurangi kecintaan kita kepada para beliau atau kehormatan juga kepada saudaraku yang kubanggakan, Bapak Bupati Pekalongan, Bapak Al-Hajj Antono, dan Bapak Asir Kolbi, dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, banser-banser kita, bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek beserta jajaran pun, panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Rasul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baru saja kita mendengarkan dari panjenengan Bapak Kyai Haji Aqil Siraj yang cukup gamblang jalinan untuk kita semuanya. Mengapa panjenenganipun Kyai Aqil Siraj sampai nerangake musal-sal? Mengapa? Sebab Kanjeng Nabi niku dawuh, kullu nasabin wa sababin wa qila hasabin yang qatihu illa nasabi wa sababi ila yaumil qiyamah. Kabeh nasab iku mau putus kejaba nasab ingsun ya wong sing nasab karo ingsun lan jalur sabab teko ingsun. Seandainipun kita sedaya menika wau mboten gadah silsilah upaminipun margo kita mboten keturunanipun, merkoleh jalur sabab. Upaminipun Kyai sinten ngalap torekoh wong nyong apalening torekoh, saking Kyai Muslih Meranggen utawi Mbah Nip saking Giriku Sumo ditakoni, iku kowe ngalap tareka sing silahe teko ndi Gus Nip? Gus Munif saking Rono Muramonipun, saking Kang Masipun Mbah Mansur, saking Mbah Ahmad Abdul Hadi, saking Syekh Sulaiman Zuhdi, saking Syekh Sulaiman Al-Qarimi, saking Sayyidi Abdullah Afandi, saking Maulana Khalid Mujaddid, saking Sayyidi Abdullah Dahlawi, saking panjenengipun Samsuddin Habibullah Mubahir, saking Sayyidi Muhammad Nuruddin Al-Badwani, saking panjenenganipun Sultanul Aulia Imam Saifuddin Al-Faruqi, saking Sayyidi Muhammad Maksum, saking Sayyidi Syekh Ahmad Al-Faruqi Mujaddidu Ali Kutani ingkang ngangit kitab Muntakhobat, saking panjenengipun Syekh Muhammad Al-Baqi, saking panjenengipun Waliul Karim Syekh Muhammad Khawajiki, saking panjenenganipun Sidi Darwis Muhammad, saking Sidi Muhammad Zahid, saking Abdullah Al-Akhrar, saking Yakub Al-Jurhi, saking panjenenganipun Muhammad Alauddin Al-Attar, saking Sidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, saking Amir Kilal, saking Muhammad Baba Samasi, saking Syed Ali Romitani, saking Syed Mahmud Al-Anjiri, saking panjenenganipun Khawajah Abu Muhammad Arif, saking Abdul Khaliq Al-Ustuwani, saking Sultanul Aulia Yusuf Al-Hamdani, saking Abil Ali Al-Farmadi, saking panjenenganipun Abi Ali Al-Maghribi, saking panjenenganipun Abi Utsman Al-Maghribi, saking panjenenganipun Abil Qasim Al-Husairi, saking panjenenganipun Abi Ali Rutibadi, saking Imam Ali Ridho, saking Imam Musal Kadim, saking Imam Ja'far Sadiq, saking eyangipun, saking ibu-ibun panjenenganipun Maulana Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrini Siddiq, saking Salman Al-Faris, saking sahabat Abi Bakrin Siddiq, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. NU yo duwe. Dadi nek ngandul bahasin Asy'ari yo ora salah, mung duwe musalsal. Saking gurune diantawisipun Syekh Mahfud At-Turmusi. Lajeng sanatipun Ahdaliyah. Rangkan ilmu hadis saking panjenenganipun Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Langkah malih gurunipun Mbah Hasyim Asy'ari sedaya musalsal ngantos dugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Supaya wong NU ku paham. NU bukan sekadar organisasi. Nek kangge kula pribadi pipnul bu NU kene nek menurut jenengan munggo pribadimu priye ya wajib. Lho kene kok ngatangaken wajib organisasine ora. Tapi karena di dalam tubuh Nahdlatul Ulama dasarnya Ahli Sunnah wal Jamaah NKRI harga mati, nikulah sing dadosake sebab kula wajib. Jadi hojai gampang. Aja nanti wong NU sakniki kula niku prihatin. Nek niku wau sing dipun ngendikake bangsa mendhuwur sebagian. Ning kula pengin ngomong sing mengisor. Wong tani buapane jago pertanian, anake mbok yo ana salah siji sing insinyur pertanian kaya kuwi. Anak ora ana sing dadi insinyur pertanian. Beda kabeh kados pundi kongkon bisa nerusake pertanian kaya ora anane dan lain-lainnya. Lah niki sing kula pastirake wong NU gedine luar biasa ning putra-putrine arang sing ngerti apa nadatin ulama. Niki musibah. Sehingga urwe mung label organisasi tidak mengenal mahuwa ahli sunnah wal mahuwa ahli sunnah wal lempeng padane lan iki lah niku sing perlu dipahami anak-anak kita. Bo iya kula jane rada kesel nek ngomong NU niku pegel patune emblemer kata itu malah semang ora ketambah enak lebih gila sebabnya nopo bo iya nang gambarin ngomai lu mono kebanggaan lah niki kula ngomong mendasar mawon anu kabari bahasin asar ieu sarasa kiwahi basbullah utawa kiwahi bae boten bisa bahasin di sisi siji. Di rumahnya ada kebanggaan. Ikilah diantarane imamku sing menekankan ahli sunnah wal jamaah. Ini sing penting. Takoki pendiri NU ora paham. Ini sangat mengkhawatirkan sekali karena kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua. Orang jarang sing gelem didik ning anak-anake mahwa aswaja. Nikilah. Niki sing kula kuwatirake. Nah kalau sudah ini tidak banyak yang mengerti, wis kedurun ning nang akidah. Nang akidah. Dewe wong Indonesia. Pulone jumlahe piro yo Bu? Pingin warung semuanya gudinya Indonesia Gunung Sumatera, Wurui Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau Irian, yang biar Pulau Jawa sing tengkrentil ya ini orang paham nek zaman kula sekolah biar nang SR kuwi dituturi Pekalongan dibagi berapa kecamatan, dua kecamatan, satu kecamatan, berapa desa, ngerti terus hasilnya kecamatan kajian hasilnya apa ditutupkan sehingga anak-anak kita dahulu itu tahu sebelum masuk ke daerah sudah mengenal daerah itu hasilnya apa mungkin cara saat ini antropolog ilmu antropolog ini pun sudah diterapkan jadi apabila anak-anak kita regenerkan generasi kita akan menjadi pedagang dia sudah kenal daerah yang dimasuki oh penghasilan kenyatnya kopra hasil kini akeh itu potok kura kobra hasil kono coklat kita kalau di sana hasil coklat harusnya apa? Beli sehingga sebelum kita melangkah orang andut gebyuk orang wuruh rembuk ya dagangnya maju-maju kita dagang terkadang anut latah musim udang windu orang wuruh ilmu nih sudah windu ketika banjir keracunan pakan cengat-cengat marga rugi wong ora takon anut gebyuk ora weruh rembuk ini yang terjadi sehingga anak-anak pada waktu zaman kita melekat sekali apa makna dan apa tujuan cinta tanah air saya kagum kepada Mbah Hasyim As'ari bagaimana membangkitkan rasa memiliki Handar Beni pada waktu itu mengeluarkan risalatul jihad wajib untuk bangsa Indonesia melawan penjajah mau agamanya apapun yang ada di Indonesia heterogen tapi hebat risalahnya jihad bagi bangsa Indonesia melawan penjajah orang agama yang digubemper di sini itu hebat ikut padahal ngerti sing jajah ini agama liya ini masalahnya bukan urusan agama liya ini urusannya jajah serentak bangsa Indonesia melawan penjajah tapi tanpa disadari cinta tanah air tidak mungkin saat ini melentur nasionalisme kurang menghargai kurang dan sebagainya maka ditekankan kan ulama-ulama kita terdahulu dari ahli sunnah wal jamaah khususnya yang mana beliau-beliau itu mengenal dan melindungi situs-situs sejarah ini yang paling kula khawatir kenyun saya ubatin mau sih diceritakan ya kula nambahin mawon Arab karo Arab wis kelangan kearabane nasionalismenya berambrek akhirnya Arab karo Arab geluh dhewe Israel nantang-nantang kaya piye wong Arabe geluh dhewe apa duwe pikiran Israel gebuk dhisik engko pak kerah-kerah orang. Lah sing tak kuatir ke Indonesia karo Indonesia, Jawa karo Jawa, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Melentur nasionalismenya, merasa underdog-nya. Apa dikira wong endo ora tekan kono pemikirane? Bagaimana menjaga situ-situ sejarah? Sebab awake dhewe nek kelangan situ sejarah alamate kepaten obor, gak paling gampang diobo-obo. Wis yo ora Pak nuduh si ACB, kae tinggalan di Kanjeng Nabi, tempat kelahiran di Kanjeng Nabi, nek wis kaya kailang. Mungane makom tok, rumah Kanjeng Nabi, rumah keluargane wis digeser. Rata tunggale ana maneh sing digawe omahe Kanjeng Nabi niku dhuwure wis dienggo tempat kamar mandi. Tempat rumah tanggane Kanjeng Nabi, peninggalane sahabat rata. Peninggalan ulama-ulama al-haromen rata kabeh. Sehingga kita mau mencari jejak peninggalan Rasulullah sulit, terkecuali ke Turki. Topkah yang di India sebagian, di Mesir sebagian. Ini aku mulia bisa ngomong umatnya ditakoni, Pak sesepuh kangge kekuatan agama kula, kula nyuwun sanget buktine Buddha Gautama niku wonten mboten. Ana iki tempat lahire, iki tempat puasane, iki tempat topone, tambah mantep penganute. Lainnya juga sama bisa menunjukkan peninggalan-peninggalan itu. Tapi ketika kita belum Islam takut bekas tempat Kanjeng Nabi-nabi, Bu. Maune nang kene, tapi kok saiki, Bu. Tinggalane sahabat ini, Bu. Tinggalane imam ini, Bu. Entek-entekane ila hadrati Mbah, Bu. Apa sing bagian iki? Generasi yang akan datang yang saya khawatirkan fiktif. Menganggap, oh itu dome. Nah kalau sudah peninggalan Kanjeng Nabi digusur, digusur, digusur, sing tak kuatir nang Indonesia yang saya Bali Samonte, Bekasi Bali Samonte, malah ini internet itu nih sing ngomong ini. Wali Songo kura cari, nggak ada bukti, sudah sampai ke sana, itu kan katanya. Sunan ini tidak ada karangannya itu yang tidak ada. Nah kalau Abu Dawud ada Sunan Abu Dawud, hebat melintir ini tuh penak. Lah nek kula tak jawab. Sunan sahabat, di sahabat Abi Bakar, Sunan Ali, Sunan Umar, Sunan Utsman, sing uripe luwih cedhek karo Kanjeng Nabi. Kok ora ana kitab Sunan Abu Bakar? Nah muncul dan berikin-ikin digeser sampai peninggalan-peninggalan sejarah, akhirnya bangsa niki, umat niki kelangan tapak tilas, akhirnya ujungnya nopo Indonesia itu dijajah untuk dongeng lirana bukti dongeng kalau cerita biye lo jari lo kali sama si pak kalau ngurungu biye cerita cari. Kenapa situsnya sudah mulai hilang? Siapa di antara yang untuk bisa melindungi peninggalan-peninggalan sejarah supaya melahirkan jati diri, harga diri, kehormatan diri bangsa? Di antara nih Nahdlatul Ulama, nguri-nguri maulud, nguri-nguri khol, supaya apa? Dewi ora kepaten sejarah. Niku pentingnya sejarah. Gampang katoke. Kula usul Bu Wong Saket, Bu Wong Satus, pancen kiai ini jelas khalif. Mauludan tanamkan di mana saja. Mauludan jari basan subuhane banyu sumur kok. Karena apa? Kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing kula kuwatirake wonten satu ayat sering kula waca. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Sahabat niku takon nalika ayat iki turun. Mata aku namukminan sadiqan ya Rasulullah. Dijawab dening Kanjeng Nabi, "Idza ahbabtallah." Sejauh mana kita dikategorikan mukmin ya Rasulullah, selagi ini kowe demen marang Gusti Allah. Salajengipun ya Rasulullah, selagi ini awakmu sih demen marang para utusane. Salajengipun ya Rasulullah, sunah derek sunahe toribate. Lan demen karo wong sing dicintai dening Kanjeng Nabi. Ning hadis niki sing medeni tengahe. Lho kok medeni pipo maknane api nek diwali kanggo oknum manusia yang mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, dan menghancurkan bangsa ini. Nafsirnya dibelok. Napa diantawisipun? Wal yatawfatun nasbil iman ala padri tafawutihin fi mahabbati. Kadar bobot imane wong suci tergantung demene marang ingsun. Diwalik maknane. Lah nek ngono nek arep ngancurke wong Islam gampang. Lah pripun? Adohke umat Islam percaya karo nabine, cedhek karo nabine, selawat dadi masalah dan lain sebagainya. Tujuane napa? Ngadohke umat dateng Kanjeng kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nglenturake umat demene marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing isore ditafsirke mengisor kadar bobote cintane wong siji marang bangsane tergantung demen marang negarane utawa tanah aire. Cara ngancurke berarti nek apa ngancurake bangsa iki dikuyu-kuyu ben aja percaya karo pemerintahe, ben aja percaya karo ulamae, ben kurang percayane karo TNI Polrine dan lain sebagainya. Dikuyu-kuyu terus isu-isu dan sebagainya. Akhirnya duwe sifat mangsa bodoh, rakyat adoh karo pemerintahe, rakyat adoh karo TNI-ne, rakyat adoh karo polisine, mergo wis kurang kepercayaane. Disitulah letak paling berbahaya. Apabila kita sudah mengerti hal yang demikian, tolong rapatkan jajaran kita. Jangan memberikan celah seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah khususnya, yang akan menghancurkan bangsa ini. Setuju? Setuju. Setuju. Temenan. Ada yang lambit, toh, yang terakhir temenan. Temenan. Temenan. Nah. Iya. Tapi kira kudu temreke. Ah nggih. Semono nek apa ngancurke aku. Ape sirat wong si A. Ape sirat ngomong ngene. Dibuskan. Terus supaya apa? Entungke melentur entune remo sebab ada pembusukan dari dalam. Niki maaf mawon. Kula wani ngomong wonten aku wong NU, aku ora Islam mereka. Tapi dalam masalah ini saya pidatone padhi pidato maulud khususnya kewajiban kita kepedulian kepada ahli sunnah wal jamaah. Lah niku. Makanya bagaimana cara NU jauh dengan para habaib? Niki kudu waspada. Jeblokaken antara habaib karo habaib dengan dalih apa? Turunan Ali bin Abi Thalib. Hati-hati Syiah. Tujuane napa? Supaya habaib sing sunnah karo habaib sing Syiah ben pecah, ben kerah. Nanti yang ahli sunnah habaib dibenturake karo Nahdlatul Ulama sehingga orang Nahdlatul Ulama benci kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari NU-nya dibentuk NU Gus Dur karo NU Hasyim Asy'ari. Lho niki. Tak ingetake. jangan sampai kita kena imbas pembusukan dari dalam. Ya jamin ngene iki aku sungkan, tapi krono melas kewajiban. Ini kira. Mangane kula nyuwun sanget, Dik, ora habaib niki. Terutama aja sampai pisah karo ahli sunnah wal jamaah. Kita ini para yai juga aja sampai pecah pisah karo ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah niki, iki pemain pun kata repotnya ora dadi sasaran, tapi mursyide sing diutek-utek ngene ngajarke dinepe sesat dan sebagainya. Niki tapi saking mekaten kesempatan dalu niki Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikrar melu nyong gelem ora? Gelem. Temenan? Ya. Temenan? Ya. Tapi sing seru. Ya. Sing gagah tunjukkan kalian satria. Aja pinter-pinter gelak-gelak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Orang keras lempeng. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami bangga menjadi ahli sunnah wal jamaah. Kami bangga menjadi ulama, menjadi penganut ulama. Ahli sunnah wal jamaah. Kami berjanji akan menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia. Harga mati. Bukan basa-basi. Wis mulai saya dodo. Kiranya begitu, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.